Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Falhamdulillah atas nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala, sebagaimana ia telah mempertemukan kita di dunia ini di majlis-majlis ilmu agama yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang hukum gambar dan orang ancaman keras terhadap orang yang membuat gambar atau lukisan. Beliau pun menyebutkan beberapa hadis dalam pembahasan ini dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita juga telah memahami kenapa pembahasan ini diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pembahasan tauhid. Ya, kurang lebih ada dua alasannya atau sebabnya. Karena gambar makhluk yang bernyawa, apakah itu patung, lukisan, ya, karikatur, dia dapat menjadi wasilah kesyirikan. Hal ini telah terjadi berulang kali, dan bahkan syirik yang terjadi pertama kali di atas permukaan bumi, dan karenanya Allah Jalla wa Ala mengutus Nabi Rasulnya Nuh alaihi salam 10 abad setelah Nabi Adam yang belum pernah terjadi syirik. Itu adalah karena gambar makhluk yang bernyawa, lukisan, karikatur para ulama. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surat Nuh, di sana Allah Jalla wa Ala ceritakan bagaimana ujian yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam tatkala mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Dan mereka saling berpesan antara satu sama yang lainnya, ini kaum Nabi Nuh, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, dan janganlah kalian meninggalkan wad, wala tadharuna wad suwa' yaghuts ya'uq dan nasr. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, beliau menerangkan bahwa lima nama ini, Wad, Suwa', Ya'uq, wa Yaghuts, wa Nasr, merupakan lima orang saleh yang ditokohkan, yang dikagumi dan dimuliakan oleh kaum mereka. Kemudian mereka diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala di waktu yang berdekatan, dalam satu tahun yang sama. Setelah mereka meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan atau dalam satu tahun yang sama, maka kaum mereka pun dilanda kesedihan. Ya, gimana enggak sedih? Ulama karismatik mereka telah meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan atau dalam satu tahun yang yang sama. Maka syaitan pun datang memberikan bisikan kepada mereka agar mereka membuat karikatur gambar lukisan lima ulama tersebut. Kemudian letakkanlah fi majalisihumul lati kanu yajlisuna fiha, di tempat-tempat yang dahulunya mereka sering duduk di situ, sekedar mengenangnya, dan agar kalian termotivasi beribadah kepada Allah Jalla wa'ala setiap kali kalian melihat lima karikatur tersebut, lima lukisan mereka tersebut. Demikian bisikan syaitan kepada kaum Nabi Nuh saat itu. Maka mereka pun membuat lukisan lima ulama tersebut. Kemudian mereka pajangkan di tempat-tempat dahulu yang dahulunya lima ulama tersebut sering berada di situ, dengan tujuan yang baik dan bagus. Bukan untuk menyembahnya, bukan untuk sujud, bukan untuk ruku, bukan untuk tawaf, ya, tetapi untuk mengenang ulama-ulama karismatik yang telah wafat, dan untuk memotivasi masyarakat beribadah. Akan tetapi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, falamma tala alaihimul amat wa nusiyal ilm ubidat bijahal. Tatkala datang generasi baru setelah wafat beberapa generasi sebelumnya, datanglah generasi baru yang jauh dari ilmu tauhid, yang jauh dari akidah. Maka mereka pun menyembah lima karikatur patung lima ulama karismatik tersebut karena kebodohan. Nah, karena mereka mengira nenek moyang mereka membuat karikatur lukisan lima ulama karismatik tersebut dan memajangnya di tempat-tempat tersebut untuk dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah, untuk melahap berkah. Ini menerangkan kepada kita bahwa lukisan, karikatur, patung para ulama akan menjadi wasilah kepada kesyirikan. Dan Allah Jalla wa'ala telah menjaga Nabi dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari fitnah ini. Walillahilham. Ya. Tidak ada karikatur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan Madinah. Tidak ada karikatur para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Mungkin seandainya ya, negeri tersebut bukan negeri tauhid, negeri yang cinta syirik, mungkin saja akan dibuat karikatur Nabi dan para sahabatnya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah berfirman dan Allah akan menjaga engkau dari manusia, baik ketika beliau masih hidup dan ketika beliau sudah wafat. Dan Allah telah mengabulkan doa Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan berhala yang disembah selain dirimu. Naam. Yang kedua, dikarenakan pada lukisan gambar makhluk yang bernyawa itu terdapat nilai mudahah li khalqillah, upaya menandingi ciptaan Allah Jalla wa'ala. Walaupun dia tidak bertujuan untuk menandingi ciptaan Allah, tetapi perbuatan ia tersebut ya, mengandung nilai itu, mengandung nilai penandingan terhadap perbuatan Allah Jalla wa'ala dalam menciptakan sesuatu yang tiada yang mampu menciptakannya kecuali Allah Jalla wa'ala, yaitu makhluk yang bernyawa. Oleh karenanya di dalam hadis disebutkan bahwa pada hari kiamat dia ditantang oleh Allah untuk meniupkan ruh kepadanya, maka dia tidak akan mampu melakukannya. Baik, ini kesimpulan pelajaran kita sebelumnya. Ada beberapa faedah tambahan yang untuk semakin memperjelaskan permasalahan yang ada atau pembahasan ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan dari Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullahu taala wa hafiza Syekh Shalih Syekh Shalih Al-Syekh wa hafiza Syekh Shalih Al-Syekh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa at-taswiru lahu ahwal." Gambar, lukisan makhluk Allah itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama, an yusawwiral insanu ma lahu dhil kama yaqulun, ay ma lahu jismun ala haikal. insanin au ba'irin au asadin au ma asbahaha, gambar makhluk bernyawa yang berdimensi, gambar makhluk bernyawa yang berdimensi, ya, seperti patung, ya, patung. Maka dengan bentuk manusia, onta, harimau ataukah yang lainnya. Fahada ajma'al ulama'u fima a'lamu ala tahrimih. Ini hukumnya haram menurut kesepakatan seluruh ulama Islam sepanjang masa yang kami ketahui, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kemudian Syekh menyatakan, fa'in qult, jika engkau berkata, idza sawwara al-insanu la mudahatan li khalqillah walakin sawwara abatha. Bagaimana hukumnya jika seseorang yang membuat gambar atau patung makhluk yang bernyawa tidak bertujuan untuk menandingi ciptaan Allah, tetapi dia melakukannya, menciptakannya sekedar iseng-isengan, ya, untuk hal yang sia-sia, untuk main-main, ya, tidak serius, tidak ada tujuan untuk menandingi ciptaan Allah Jalla wa'ala. Dia buat patung, ya, dari tanah liat, dari kayu, dari pohon ataukah yang lainnya yang berbentuk makhluk bernyawa, dan dia tidak bertujuan untuk menandingi ciptaan Allah. Bagaimana hukumnya? Apakah juga masuk ke dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu? Maka Syekh menjawab rahimahullahu taala, "Na'am, yadkhulu fil hadis." Iya. Tetap masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kenapa? Li'annahu khalaqaka khalqillah. Karena ia telah menciptakan ciptaan yang menyerupai ciptaan Allah jalla wa ala. Ini yang pertama. Yang kedua, walianna al-mudahata la yushtaratu fiha al-qasd. Karena penandingan terhadap ciptaan Allah tidak mesti dia bertujuan untuk menandinginya. Semata-mata dia menciptakan makhluk yang bernyawa, dia telah menyerupai ciptaan Allah dan telah menandingi ciptaannya walaupun dia tidak bertujuan untuk menandinginya. Wa hadza sirrul mas'alah, inilah patokannya, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Fa mata hasalatil mudahat thabata hukmuha. Patokannya adalah apabila perbuatannya tersebut mengandung makna menyerupai ciptaan Allah dan menandinginya, maka hukumnya haram. Nah, sebagai contoh, terkadang suatu perbuatan menjadi haram walaupun dia tidak bertujuan buruk karena mengandung nilai-nilai yang diharamkan. Kata Syekh, "Law anna insanan labisa labisan yahtassu bil kuffar." Ada orang yang memakai pakaian yang identik dengan orang kafir. Memang pakaian orang kafir. Ya. Kemudian dia beralasan, "Saya tidak bertujuan untuk tasyabuh dengan mereka." Bukankah kita berkata, mengatakan kepadanya, sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang tasyabuh walaupun engkau tidak bertujuan bertasyabuh. Demikian pula kalau ada seorang laki-laki memakai pakaian yang menyerupai wanita, pakaian tersebut identik wanita, yang dengannya dia menyerupai wanita, maka akan dikatakan haram perbuatanmu karena perbuatanmu itu tasyabuh dengan kaum wanita walaupun dia tidak bertujuan untuk bertasyabuh. Ini yang pertama, ya, bentuk gambar lukisan makhluk yang bernyawa, yang pertama, yang berdimensi, ya, sepakat ulama hukumnya haram. Yang kedua adalah an yusawwira suratan laysa laha jismun bal bil talwin wat takhthit. Gambar makhluk bernyawa yang dia lukis, yang dia buat, tidak berdimensi. Contohnya apa? Lukisan di baju, ya, lukisan di dinding, ya, atau di mana saja. Gambar makhluk beri buku tidak berdimensi. Fahada muharramun li'umumil hadis. Ini juga perbuatan yang haram karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yang diantaranya telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat gambar makhluk yang bernyawa di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, memerah wajah beliau, maka Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, dosa apa yang telah aku lakukan ya Rasulullah sehingga berubah wajahmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ashhab hadhihi as-suwar yu'adzabuna yawm al-qiyamah, sesungguhnya para pembuat lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa ini akan disiksa di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, coba kalian berikan nyawa kepada gambar makhluk bernyawa yang telah kalian lukiskan tersebut, dan itu ada dan itu tidak berdimensi tidak berdimensi. Naam, hanya pada gorden atau kain. Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, adapun hadis Nabi yang berbunyi illa raqman fi thawb, kecuali hanya ya suatu tulisan di baju, maka maksudnya ya adalah gambar-gambar yang tidak bernyawa. Yang ketiga adalah antul taqaf as-suwar iltiqatan bi asy'as muayyan biduni ayyi ta'jil aw tahsin minal multaqit. Kopian gambar tanpa ada ikut campur dari tangannya, dia tidak memperbaikinya, tidak mengeditnya, yang disebut dalam bahasa belakangan ini dengan sebutan fotografi. Kalau ini bagaimana hukumnya? Maka kata Syekh, fahadha mahallu khilafin bainal ulama'il mu'asirin. Ini adalah gambar yang terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama di masa sekarang. Kenapa terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama? Karena beberapa hal. Yang pertama, karena fotografi belum ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata sawwara di masa itu, ya, maka yang dipahami adalah lukisan yang berdimensi atau lukisan yang tidak berdimensi. Nah, yang kedua, karena di dalam bahasa Arab kalimat sawwara yusawwiru taswir, dan pelakunya disebut al-musawwir, pelaku taswir, adalah sesuatu yang dilakukan ya dengan membentukkan suatu bentuk menggunakan tangan dan kesungguh-sungguhan, sehingga orang yang melakukannya ya terkadang terjangkiti penyakit bangga angkuh, merasa cerdas, merasa hebat. Nah, berbeda dengan fotografi, dia hanya sekedar menekan suatu tombol, mengopi, memindahkannya tanpa ikut campur darinya, tanpa edit, tanpa dia ya rubah. Pendapat yang pertama menyatakan anhu taswir, itu tetap dikategorikan taswir yang haram, gambar makhluk nyawa yang berharam, yang haram. Kenapa? Karena mereka beralasan, karena andai kata tangan dia tidak menekannya, maka alat tersebut tidak akan mampu memindahkan atau mengopi gambar orang atau makhluk yang bernyawa tersebut. Nah, dan secara bahasa pun ya perbuatan tersebut atau fotografi masih dikatakan surah. Nah, coba bahasakan ke dalam bahasa Arab fotografi dengan bahasa apa? Tetap masuknya ke dalam surah, kata mereka, maka masuk ke dalam keumuman ini. Ini pendapat yang pertama terkait fotografi. Pendapat yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annaha laysat bitaswir, bahwa fotografi tidak dinamakan sebagai taswir yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena taswir gambar makhluk yang bernyawa di dalam bernyawa yang disebut dengan ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, fi'lul musawwir, gambar tersebut memang hasil buatan orang itu dengan dia melukis tangannya, baik yang berdimensi ataukah tidak berdimensi. Wa hadzal rajul ma sawwaraha fil haqiqah, sedangkan fotografi HP, kamera dan semisal dengannya, sejatinya orang tersebut tidak melakukan apa-apa, bukan dia menciptakan gambar tersebut. Nah, wa il nama iltaqafaha bi alah, dia hanya mengopinya dengan alat, ya. Wa taswir min sal'illah. Adapun gambar makhluk bernyawa tersebut adalah dari ciptaan Allah Jalla wa ala, bukan ciptaan dia. Bukan dia yang membentukkan hidung tersebut, bukan dia yang membentukkan mata, bukan dia yang membentukkan tangan. Berbeda dengan orang yang melukis, memang dia yang membuat tangan, dia yang membuatkan hidung tersebut, dia yang menciptakan mata itu. Oleh karenanya dikatakan sebagai orang yang menandingi ciptaan Allah Jalla wa'ala. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yuwaddihu dhalik, agar lebih jelas lagi, saya berikan contoh kata Syekh. Lau adakhalta kitaban fi alati taswir. Sekarang kalau engkau memasukkan sebuah kitab ke dalam alat fotokopian, thumma kharaja min hadhihi al-alah, kemudian keluarlah buku tersebut dari alat fotokopian tersebut, fa inna rasmal hurufi min al-katib al-awwal la min al-muharrik. Maka huruf-huruf yang ada pada kitab fotokopian tersebut tetap dikatakan dari huruf dari tulisan penulis yang pertama, bukan hasil tulisan alat fotokopi tersebut. Naam. Bidalili annahu qad yashghaluha syakhsun ummi la ya'riful kitaba ithlaqan aw a'ma fi dhulmah. Buktinya seorang kitab buku fotokopian itu bisa dibuat oleh orang yang tidak bisa membaca sama sekali atau bahkan buta sama sekali. Dengan dia masukkan ke dalam mesin tersebut, langsung keluar buku tersebut. Pendapat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat kedua ini terkait fotografi, wa hadzal qaulu aqrab. Ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Li'anna al-musawwir bi hadhihi at-tariqati la yu'tabaru mubdi'an wala mukhattita. Karena orang yang melakukan fotografi dengan menekan tombol di HP, kamera atau kayak yang lainnya, dia tidak dinamakan orang yang mubdi'an, telah menciptakan suatu makhluk yang belum ada sebelumnya. Wala mukhattitan, dan dia tidak dikatakan sebagai orang yang melukis gambar yang bernyawa. Wahal yabqa an-nazar, walakin yabqa an-nazar hal yahilu hadzal fi'l aw la. Hanya saja yang perlu dibahas lagi, apakah hal itu boleh dilakukan ataukah tidak. Maka Syekh menjawab, tergantung untuk apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk haram, maka menjadi haram. Kalau tujuannya untuk mubah, maka menjadi mubah. Ya, kalau tujuannya hanya disimpan untuk berlezat-lezat ketika memandangnya, ya, dan itu foto wanita yang bukan mahram baginya, maka itu haram. Atau tujuannya untuk memajang di rumah, maka itu haram. Karena Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Nah, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa atau patung. Yang ketiga, yang keempat, sekarang bentuk gambar yang keempat. An yakuna at-tasyir lima la ruha fi, menggambarkan gambar makhluk yang tidak bernyawa. Dan ini ada dua bentuknya kata Syekh. Yang pertama, an yakuna mimma yasna'uhul adami, gambar-gambar makhluk-makhluk, gambar makhluk-makhluk yang bisa diciptakan oleh manusia. Fahadha la ba'sa bihi bittifaq. Ini tidak mengapa menurut kesepakatan para ulama. Naam. Yeah. Contohnya dia menggambarkan mobil. Mobil sesuatu yang bisa dilakukan dan dibuat, diciptakan oleh manusia. Apalagi hanya menggambarkan mobil. Karena itu bukan sesuatu yang sifatnya Allahu Jalla wa'ala maha esa di dalamnya. Nah, maka menggambarnya tentunya lebih boleh. Yang kedua adalah mimma la yasnahul adami, gambar makhluk tidak bernyawa tersebut adalah gambar yang tidak mampu diciptakan oleh manusia, tapi yang mampu menciptakannya hanya Allah. Maka bagaimana hukumnya? Ini juga dirinci, ada dua bentuknya. Yang pertama, ya, makhluk tersebut bisa berkembang, ya, bisa berkembang. Dan yang kedua, tidak berkembang. Contoh yang tidak berkembang seperti jibal, ya, gunung, audiyah, lembah-lembah, bihar, laut, anhar, sungai. Maka ini juga tidak mengapa menggambarnya. Tidak mengapa digambar bittifaq, menurut kesepakatan para ulama. Adapun menggambarkan gambar makhluk yang tidak bernyawa tetapi yanmu, yang bisa berkembang, ya, yang bisa tumbuh, ya, yang bisa berubah, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Sebagai contoh misalkan menciptakan biji-bijian, ya, ini kan sesuatu yang bisa berkembang, bisa berubah, ya. Ya, contohnya menciptakan pohon pisang, ini kan bisa tumbuh dari kecil menjadi besar ya, dan seterusnya. Maka untuk yang kedua ini terjadi kesilangan pula, kesilangan pendapat pula di kalangan para ulama, baik zaman dahulu maupun ulama zaman sekarang. Sebagian mereka tetap berpendapat itu haram. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Wa man azlam mimman dhahaba bi khalqi yakhluqu ka khalqi." Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang pergi menciptakan ciptaan yang menyerupai ciptaanku? Naam. Dan alasan yang kedua kata mereka, karena di dalam hadis tersebut Allah menantang orang tersebut untuk menciptakan habbah, suatu biji-bijian atau pohon gandum. Dan itu tidak ada ruh di dalamnya. Dan tidak diragukan itu suatu yang bisa berkembang dari kecil menjadi besar ya. Dari hijau berubah menjadi kering. Maka tetap haram. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapatnya Imam Mujahid rahimahullahu taala, dan beliau merupakan ulama tabi'in yang sangat berilmu tentang tafsir, sehingga beliau berpendapat haram menggambarkan pohon. Naam, karena pohon walaupun dia bukan makhluk yang bernyawa, tetapi dia makhluk yang tidak dapat diciptakan oleh manusia asalnya. Berbeda dengan mobil, sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia. Kalau pohon tidak bisa. Naam, dan dia bisa berkembang. Nah, namun jumhur para ulama berpendapat boleh, ya. Berpendapat boleh. Kenapa? Karena tidak ada sisi penandingan terhadap ciptaan Allah, ya, di dalamnya. Yang kedua, karena hadis-hadis yang menyebutkan larangan dan ancaman yang sangat keras tersebut terdapatkan di dalamnya penyebutan, ya, Allah ancam atau tantang dia pada hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Dan dia tidak akan mampu melakukannya. Ini menunjukkan syaratnya adalah gambar yang bernyawa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, dan tentunya ya, seorang muslim untuk bersikap ya, hati-hati. Baik, berikut ini faedah dari Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Kalau kita perhatikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini dan yang sebagian yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, terdapat ancaman yang sangat keras terhadap para pelaku tafsir dengan definisi tafsir yang telah kita lewati tadi, ya. Di antara ancamannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ashaddan nasi 'adaban yaumal qiyamah alladziina yudhahi'uuna bi khalqillah." Ya. Adalah orang-orang yang manusia yang paling dahsyat azabnya di hari kiamat adalah mereka yang menandingi ciptaan Allahu Jalla wa Ala. Nah, Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh hafizahullah taala menyatakan, wal mudahatu bi khalqillah jalla wa ala allati rutiba 'alayha an yakuna fa'iluha ashaddan nasi 'adaban yawmal qiyamah 'inda katsirin min al-'ulama mahmulatun 'ala al-mudahah allati takunu kufra. Menandingi ciptaan Allah Jalla wa'ala yang pelakunya diancam dengan ancaman yang sangat keras, di mana dia menjadi manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat, maknanya menurut banyak dari para ulama adalah ciptaan atau gambar yang di dalamnya mengandung nilai kekufuran terkait gambar dia yang menandingi ciptaan Allah Jalla wa'ala. Lebih jelas lagi, kata Syekh Shalih Al-Syaikh, لِأَنَّ الْمُضَاحَةِ فِي التَّصْفِيرِ فِي التَّصْوِيرِ يَكُنُ قُرَفٍ فِي حَالَةٍ. Karena nilai menandingi ciptaan Allah Jalla wa'ala dalam menggambar makhluk yang bernyawa, itu ada dua bentuknya ya. Bisa kufur, bisa dosa besar. Nah, bisa kufur dalam dua hal. Ya, dalam dua hal. Yang pertama, an yusawwira sanaman liyu'bad aw yusawwira ilahan liyu'bad. Dia menciptakan sebuah patung untuk disembah atau sesembahan berbentuk patung ataukah selain patung untuk disembah selain Allah Jalla wa Ala. Misalkan dia ahli patung, ahli ya pembuat karikatur, dia buat kemudian dia berikan kepada li ahli al-Budhiyah, kepada penganut agama Buddha, surat Buddha, patung Buddha. Au yusawir lin nasara al-masih, atau dia buatkan patung al-masih untuk kaum Nasara, atau ibunya al-masih kepada kaum Nasara, untuk disembah selain Allah Jalla wa'ala. Dan dia tahu bahwa itu akan digunakan untuk menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Hadza kufrun billahi Jalla wa'ala. Maka ini adalah perbuatan yang kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Li'annahu sawwara wathanan li'ubad. Karena dia telah menciptakan berhala untuk disembah selain Allah. Wa huwa ya'lam annahu yu'bad. Dan dia tahu bahwa itu akan disembah selain Allah Jalla wa'ala. Fayakunu syirkan akibara wa kufran billahi Jalla wa'ala. Maka perbuatan ia tersebut adalah syirik besar dan kufur kepada Allah Jalla wa'ala yang membatalkan Islamnya. Yang kedua, dia bisa kufur dalam terkait gambar makhluk yang bernyawa adalah an yusawwira surah wa yaz'am annaha ahsanu min khalqillah. Ini baik gambar makhluk bernyawa ataukah tidak? Bernyawa. Apabila dia menciptakan suatu gambar, kemudian dia menyangka bahwa gambar yang dia gambar tersebut lebih bagus daripada ciptaan Allah. Fayaqul, maka dia pun berkata, hadhihi ahsan min khalqillah. Gambar, lukisan aku ini lebih bagus daripada ciptaan Allah, daripada orang aslinya yang diciptakan oleh Allah. Lebih ganteng, lebih bagus yang aku lukis daripada yang aslinya, orang aslinya. Ya? Ana fuqtu fi khalqi wa taswiri ma fa'ala Allah. Lukisanku, gambarku ini mengungguli apa yang telah Allah Jalla wa Ala ciptakan. Fahada kufrun akbar. Maka ini kufur besar dan syirik besar kepada Allah Jalla wa Ala. Inilah dua kondisi orang yang membuat gambar makhluk atau patung atau karikatur makhluk yang bernyawa yang dimaksud dalam hadis Nabi, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudahi'una bikhalqillah. Merupakan kufur, kekufuran sehingga dia menjadi manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat karena telah menandingi ciptaan Allah Jalla wa'ala. Adapun kata Syekh menciptakan gambar makhluk yang bernyawa secara umum dan di dalamnya ada nilai menandingi ciptaan Allah Jalla wa'ala, dia sekedar buat patung, sekedar menggambar makhluk bernyawa, lukisan di dinding, tidak ada tujuan, dua tujuan di atas tadi, atau tidak ada padanya dua catatan di atas, maka itu tidak membatalkan Islamnya, akan tetapi itu merupakan dosa besar. Masuk ke dalam kategori dosa, dosa besar. Misalkan dia lukis gambar makhluk bernyawa di dinding, atau dia buat karikatur, dia buat patung, tidak bertujuan ya untuk disembah selain Allah. Bukan pula setelah itu dia berkata lebih bagus lukisan aku ini daripada makhluk yang asli yang diciptakan oleh Allah. Tanpa dua catatan ini, maka dia tidak kufur ya dengan gambar makhluk bernyawa yang dia buat tersebut, tetapi tetap saja itu sebagai dosa besar. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Syekh Shalih Al-Syekh kembali mengingatkan kita, wa hunaka khilafun fi ba'dhi masail at-taswir mahalluhu kutub al-fiqh wal fatwa. Dan di sana ada beberapa bentuk taswir gambar yang terjadi kesalahan pendapat di kalangan ulama yang pembahasannya itu di kitab-kitab fikih dan fatwa. Artinya beliau ingin menerangkan seperti fotografi itu bukan permasalahan yang sifatnya prinsipil, yang hendaknya para penuntut ilmu agama tidak ngegas dalam ini ya, dalam hal ini ya, jangan sampai ya menjadi landasan al-wala wal bara ya, benci dan cinta atau apalagi sebagian mereka sampai-sampai mengeluarkan sebagian ulama, sebagian syekh, sebagian asatidah dari dairatus salaf. Mereka hukumi sebagai ahlul bidah, sebagai fasik, sebagai orang yang tidak boleh diambil ilmunya hanya gara-gara berfoto, fotografi atau berdakwah melalui media sosial ya, yang ada di masa sekarang ini. Nah, ini namanya yang ngegas dalam permasalahan yang para ulama terjadi kesalahan pendapat di dalamnya dan mereka berlapang dada. Adapun jika seorang membahasnya kemudian membantah argumentasi yang dipegangi oleh ulama yang berpendapat boleh, maka sah-sah saja. Itu hal yang biasa dalam penyampaian ilmu agama. Namun dalam menyikapi orang lain yang berpendapat dengan pendapat yang boleh, hendaknya kita berlapang dada. Dan kesimpulan dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah, agar kita bersikap hati-hati dan tidak bermudah-mudahan. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Terkadang sebagian penuntut ilmu agama karena akhlaknya yang tidak bagus dan ada penuntut ilmu agama yang kurang bagus padanya, ketika disampaikan demikian terkadang mereka menghujat, tapi antum ustaz, atipi ustaz fulan sering selfian dan seterusnya. Ya akhi barakallahu fik, jangankan kita, perbuatan individu para sahabat saja bukan hujah dalam Islam, apalagi perbuatan seorang ustaz. Yang kedua, adab yang tidak baik ketika seorang disampaikan ilmu kepadanya, dia menabrakkannya dengan perbuatan yang menyampaikan ilmu tersebut atau yang lainnya, tatkala bertentangan dengan penyampaian ilmu. Ini bukan akhlak. Yang ketiga, dalam hal tersebut hendaknya seorang berlapang dada karena hal tersebut terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, tergantung kemana dia memakainya. Walaupun dari sisi nasihat agar seseorang untuk tidak bermudah-mudahan dengannya, tetapi kita ini sudah berada di negeri yang na'udzubillah fitnah taswir, fitnah selfie ini memang terkadang kita terjebak dan terkadang juga karena iman kita yang lemah terkadang kita bermudah-mudahan dengannya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Telah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari akhuna Abu Marsal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana dengan hukumnya jika kita bertempat tinggal di sebuah perumahan klaster di mana pada pintu gerbangnya ada patung-patung seperti patung kuda dan sejenisnya? Apakah dalam lingkungan tersebut tidak masuk malaikat rahmat, dan apakah sebaiknya kita pindah dari perumahan tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pemahami, wal ilmu indallah, tidak termasuk. Kenapa? Karena ini di luar rumah. Yang Nabi katakan adalah innal malaikata la tadkhulu baitan, malaikat-malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah. Nah, cuma yang menjadi dilema terkadang kita rumah sewa, di dalam rumah mungkin banyak lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa, mau kita ganti catnya enggak mungkin. Solusinya ya wallahu a'lam bishawab, yang terpikirkan oleh ana mungkin solusinya antum beli stiker tempelkan stiker sehingga juga tidak merusak rumah orang dan tidak menimbulkan permusuhan dengan pemilik rumah. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari saudari kita Ummu Ruqayyah, barakallahu fiha wa hafizaha. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga kita di atas manhajus salaf, amin ya rabbal alamin. Ini bertanya, apakah tentang menggambarkan hadis yang berbunyi wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharrah aw liyakhluqu habba aw sya'irah. Allah Jalla wa'ala berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku, maka hendaknya dia membuat gambar biji atau bibit tanaman atau gandum. Ya Bukhari, apakah hadis ini merupakan dalil akan bolehnya menggambar pepohonan, gunung, laut dan seterusnya? Naam, sebagian ulama memahami demikian, tetapi sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa hadis tersebut bukan sedang menganjurkan untuk membuat gambar itu, tetapi itu sebagai tantangan dari Allah sebagaimana kita terangkan di pelajaran kemarin. Artinya kalau memang dia hebat, ya coba dia buat, dia ciptakan biji gandum. Di situ Nabi tidak menyatakan fal yusawwir, coba dia gambarkan, coba dia melukis, tetapi bunyi dalam hadis qudsi tersebut fal yakhluqu, hendak coba kalau mampu dia menciptakan. Dari kata khalaqa yakhluqu makhluq, bukan sawwara yusawwiru taswir. Ditantang oleh Allah untuk menerangkan lemahnya para pelukis, para pembuat patung. Naam. Barakallahu fik. Baik, jika masih ada yang lain, jika telah tiada maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.